Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Hujjatul Islam Al-Ghazali At-Tusi wal-Walidai wa usuli wa furi masyaykhi wa tarmidati wa ikhwati wa ikhwani Thumma ila Rasayyidi wa Habibi al-Habib Ali bin Al-Habsi wa Habib Bakar bin Abdullah bin Al-Attas wa Habibi Muhammad Anis bin Al-Habsi wa Habib Al-Habsi bin Al-Habsi wa Jadi Ahmad bin Abdurrahman wa Jadi Abdurrahman bin Husin wa Jadi Ali bin Al-Habsi wa Aslam Furhim wa Habib Ahmad bin Husin Al-Attas wa walidina wa likum wa ila hadrati Nabi Salam Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali bertemu di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan kembali mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Saya akan bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Wa qala radhiyallahu anhu wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawm al-qiyamati thalatha al-anbiya thumma al-ulama thumma ash-shuhada wa azim bi martabatin hiya tal-nubuwah wa fawqa ash-shahada ma'a ma warada fi fadl ash-shahada wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في الدين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وقال صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه وقال صلى الله عليه وسلم فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة وقال صلى الله عليه وسلم إنكم أصبحتم في زمن كثير فقهائه قليل قرائه وخطبائه قليل السائل كثير مؤتوه العمل فيه خير من العلم وسأتي على الناس الزمن قليل فقهائه كثير خطبائه قليل مؤتوه كثير سائله العلم فيه خير من العمل وقال صلى الله عليه وسلم بين العالم والعابد 100 درجة بين كل درجتين حضر جواد المضمر 70 سنة وقيل يا رسول الله أي العمل أفضل فقال العلم بالله عز وجل إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Ini kita baca tidak banyak-banyak karena penjelasannya banyak insyaAllah. Ya. Dikatakan oleh Imam Ghazali melanjutkan yang kemarin dikatakan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang sekedar ahli ibadah. Maka seperti keutamaanku, kata Rasulullah SAW, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada di angkasa. Jadi tidak bisa dibandingkan ya cahayanya. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat, ada 3 kelompok manusia yang akan memberikan syafaat. Ya. Ini loh, lagi-lagi bedanya Sufi ya, Sufi sama orang-orang yang bukan Sufi. Kalau Sufi ada hadis seperti ini diambil karena hadis itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang bukan Sufi kakek diteliti ini hadisnya sahih apa enggak ini, ya. Kemudian mengabaikan pendapat-pendapat pakar hadis. Kadang ini cuma pegang satu orang yang dianggap pakar. Padahal belum disepakati secara mendunia sebagai pakar, tapi pakar-pakar hadis yang lain diabaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Masalah kedudukan hadis ini, setiap ulama punya pendapat. Tapi Ibnu Majah merupakan seorang pakar dalam ilmu hadis. Makanya sampai ada Sunan Ibnu Majah. Di situ disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kalau kata-kata memberikan syafaat itu berarti diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Karena pada dasarnya tidak ada yang bisa menolong. Syafaat itu artinya kan pertolongan. Jadi memberikan pertolongan. Yang bisa memberikan pertolongan cuma Allah dan orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Nah, di hari kiamat, ukurannya memberikan pertolongan itu bukan kayanya, bukan ningratnya. Karena kaya, ningrat, pinter, semua tidak terpakai. Nomor satu otomatis adalah orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat dulu. Siapa yang selamat? Mesti muslim. Amalnya banyak. Hasanatnya, kebaikannya bisa mengalahkan keburukannya. Ini orang-orang yang selamat. Siapa orang yang selamat? Illa man atallaha biqalbin salim. Datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, kan muncul nih kelompok-kelompok tersebut. Yang selamat ini. Yang ahli tahajud. Ahli puasa. Ya kan? Ahli ini, ahli ini, ahli ini. Ternyata dari sekian banyak kelompok itu dikhususkan lagi 3 kelompok yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Meskipun selain 3 ini masih banyak yang bisa memberikan syafaat. Paham ya? Bukan cuma 3 kelompok ini. Tetapi dari sekian banyak kelompok itu yang disebut 3 ini. Kenapa? Karena 3 ini yang paling istimewa. Ya, paling istimewa dan paling besar memberikan syafaat dari kalangan manusia. Yaitu yang pertama al-anbiya, para nabi. Para nabi. Otomatis kalau buat kita alhamdulillah kita punya nabi yang terutama, nabi yang paling tinggi derajatnya, nabi yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sendiri punya syafaat itu macam-macam. Yang pertama dikenal dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung. Pertolongan terbesar. Pertolongan terbesar. Kenapa disebut pertolongan terbesar? Karena Nabi Muhammad SAW menolong seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu ditolong oleh Rasulullah SAW di padang mahsyar. Saat semuanya kebingungan, kok terlampau lama didiamkan di padang mahsyar, tidak diapa-apakan oleh Allah, cuma disorot matahari yang jaraknya sedekat-dekatnya dengan kepala. Bisa dibayangkan itu gelisahnya manusia seperti apa? Misalkan kita cuma siang gak ada malam terus gimana ya? Siang terus. Kemudian siang terus suhunya 60 derajat Celsius gitu. Kira-kira bagaimana? Di atasnya setengah umum. Setengah mendidih lebih lagi. Itu kalau 60 derajat. Kalau 80 derajat gimana? Terus gak ada tempat buat bernaung, buat bersembunyi gak ada. Itu didiamkan seperti itu. Di riwayat disebutkan 1000 tahun. Cukup lumayan lama kan? 1000 tahun. Kebingungan manusia ini datang ke Nabi Adam. Minta tolong kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Datang ke Nabi Nuh. Datang ke Nabi Isa. Datang ke Nabi Musa. Datang ke Nabi Isa. Terakhir datang kepada Rasulullah SAW. Semua Nabi yang didatangi mengatakan nafsi-nafsi. Saya enggak berani mau mengajukan syafaat untuk kalian semua ke Allah, enggak berani. Saya punya salah. Allah ini lagi marah beneran, enggak pernah Allah marah seperti ini. Jadi ya urusannya sendiri-sendiri. Saya mau ngurusi diri saya sendiri. Saya kalian pergi aja ana laha. Makanya kan ada lagu yang pakai ana laha itu kan khabirin. Khabiri, khabiri itu kan terakhirnya analaha, analaha. Aku yang akan memintakan syafaat. Tidak nanggung-nanggung Rasul sujud sekian lama, terus diajari sama Allah berbagai pujian kepada Allah, kemudian ditanya minta apa, ya Allah saya minta syafaat untuk seluruh umat. Akhirnya diizinkan untuk berikan syafaat. Mulailah dibuka hari perhitungan amal. Yaumul hisab. Ada yaum mahsyar, padang mahsyar ada yaumul hisab, perhitungan amal. Nah, di hari perhitungan amal inilah baru manusia diperhitungkan amalnya langsung oleh Allah. Ini yang pertama, syafaat dari nabi. Kemudian yang kedua, al-ulama, setelah Nabi, kemudian para ulama. Para ulama. Nabi, kemudian ulama. Yang ketiga, asyuhada. Baru para syuhada. Dari sini bisa kelihatan kedudukannya orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu urutannya setelah Nabi, bukan setelah syuhada. Setelah Nabi, baru ulama, baru syuhada. Berarti orang yang berilmu, kata Imam Ghazali, dia itu dengan kenabian dekat, dan dia di atasnya para syuhada. Padahal kita ngerti kalau kita baca hadith-hadith tentang keutamaan syuhada, itu luar biasa. Ini kan orang yang sampai Rasul mengatakan, saya ingin meninggal terus dihidupkan lagi, ukur sebagai syuhada, meninggal dihidupkan lagi, ukur sebagai syuhada. Keutamaan syuhada kan luar biasa. Ternyata itu masih di bawahnya ulama. Karena ulama itu bisa memberikan syafaat. Makanya kalau di dunia kita tidak cari syafaatnya ulama, ya berarti kita ini termasuk orang yang bodoh. Ini kan dikasih bocoran oleh Rasulullah SAW. Ulama bisa ngasih syafaat. Makanya ya pesannya di sini, jangan nanti di sana. Ulama saya beri syafaat. Ya pesannya di sini. Cari kenalan dulu di sini, cari kenalan ulama. Janjian. Jangan lupa nanti di sana saya dikasih syafaat ya. Berikan syafaat. Inilah makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah gemar cari syafaat di dunia sebelum di akhirat. Datang ke ulama ini, datang ke ulama ini, datang ke ulama ini, datang ke ulama ini, datang ke ulama ini. Terus kan orang-orang soleh itu didatangi guna cari syafaat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran. Orang yang gak percaya ini, yang gak percaya syafaat-syafaat ini, dianggap hadisnya dhaif misalnya begitu ya. Ambil ayat Al-Quran. Dikatakan Al-Akhila'u. Orang-orang yang berteman di hari ini semuanya menjadi saling bermusuhan. Aduh, illal kecuali orang-orang yang bertakwa. Mafhumnya semua bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang bertakwa saling tolong menolong. Yang lain bermusuhan, yang bertakwa tolong menolong. Nah, tolong menolongnya dalam bentuk memberikan syafaat. Berikan syafaat. Nah, disebutkan juga dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, Allah tidak disembah dengan sebuah amal, sebuah kegiatan yang lebih utama daripada memahami agama. Fikih-fikih. Lagi-lagi yang dipakai kalimat fikih. Fikih yang dimaksud bukan fikih, ilmu fikih zaman sekarang itu ya. Tahu tentang ilmu sholat, bukan itu. Ilmu zakat, dalam arti yang lebih lengkap. Paham ilmu hati, paham ilmu zahir. Itu namanya fikih fiddin. Nah Allah tidak disembah dengan amalan yang lebih utama daripada upaya memahami agama. Berarti kegiatan seperti ini kan ta'allum wa ta'lim, upaya untuk memahami agama. Ini lagi menyembah Allah dengan ibadah yang paling utama. Kenapa dikatakan ini ibadah yang paling utama? Soalnya kalau tidak begini orang enggak kenal Allah. Enggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Banyak ya seperti saya katakan orang sholat cuma Allahu Akbar, enggak ada rasanya kosong Allahu Akbar begitu. Karena dia enggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, enggak ngerti. Ibarat biasa tidak ambil persamaan ya. Tapi ini contoh pengguna HP. Ini misalnya handphone. Kalau yang menggunakan tidak kenal handphonenya. Tidak kenal handphonenya. Tahunya cuma buat telepon SMS. Tapi kalau yang menggunakan mulai kenal. Oh ini BlackBerry. Yeah. Diisi sama dia pulsa BlackBerry. Ternyata dia bisa BBM-an. Oh ternyata ini ada apa namanya koneksi untuk browsernya. Bagus. Ternyata dia bisa koneksi internet. Mau dia baca artikel, mau dia hubungan perbankan dan lain sebagainya cukup dalam satu genggaman. Ternyata dengan satu genggaman ini dia bisa merekam suara pengajian. Bahkan dia bisa nyuting. Ya, kenapa? Ilmunya tentang handphone tidak sama dengan Mas Ucup. Misal Mas Ucup, jangan tersinggung. Misal seperti itu. Mas Ucup taunya cuman SMS sama telepon. Misal. Cuman misal. Ya, semoga enggak seperti itu. Ya kan? Nah, begitu pula kalau orang dalam dalam apa namanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang taunya cuma sholat, ya tertipu. SMS, telepon, cuma sholat gitu. Tapi kalau yang ngerti benar sholat ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita kan belum ngerti sholat itu apa, jadinya dianggap sholat biasa, biasa. Tapi kalau orang yang ngerti sholat, ngambilnya nembus 7 lapis langit. Ini hadiah dari Allah yang luar biasa ini. Paketnya suruh ngambil sendiri, nggak dikirim, karena barangnya terlampau berharga. Ngambilnya juga nggak lewat malaikat Jibril, langsung Rasul ketemu dengan Allah. Sekarang kalau Anda mendapat ijazah dari seorang ulama, itu sudah senangnya luar biasa. Kasih ijazah sama ulama ini. Ini dikasih ijazah sholat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW langsung tanpa malaikat Jibril dari Rasul ke kita tanpa malaikat. Kenapa? Karena sangat mulianya ibadah yang namanya sholat. Kalau udah paham seperti ini, maka penghargaannya sama sholat lain. Luar biasa. Saya dikasih sholat sama Allah. Luar biasa, syukur. Ini loh yang bedakan antara orang yang cari ilmu sama orang yang gak cari ilmu. Makanya nilai ibadahnya berbeda. Allah senang ini orang-orang yang nanti ngerti, kenal saya ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga baru syuhada. Baru syuhada nanti yang memberikan syafaat. Tadi ya syafaat ya. Kemudian wala faqihun wahidun. Kata Rasulullah SAW, seorang yang betul-betul paham agama, asyaddu ala syaitan min alfi abid. Buat setan itu lebih menakutkan dibanding menghadapi 1000 orang yang ahli ibadah. 1000 orang duduk misalnya zikir, 1000 orang duduk baca Al-Quran. Lawan 1 orang yang alim, setan pilih lawan yang 1000 orang tadi. Kenapa? Lebih mudah ngadepinnya. Yang lagi ngaji, baca Al-Quran, gampang tuh setan mau menghentikannya. Ya, gampang banget. Dibuat handphonenya berdering, ring, ring. Lama-lama gatal, kemudian dilihat, siapa kok? Yang mau bayar utang, Quran tutup, nyingkir. Ya kan? Tapi kalau orang alim, gak bisa begitu kan? Ya, orang yang cuma ahli ibadah, mudah digoda oleh syaitan. Kata setan, itu yang rajin-rajin ibadah itu buat saya seperti bola di kaki anak kecil. Bola di kaki anak kecil, gimana? Tendang sana, tendang sini, gampang. Kita ini buat oper-operan sama setan. Yo, oper kena, biar terima sama temannya. Back kanan, ya. Bagian belakang, lempar ke depan, gelanggang. Terus, apa, gelandang ya, gelandang kanan, gelandang kiri. Ya, penyerang, tembakan gitu. Ini kita sama setan dianggap bola, go, bal-balan. Pemainnya adalah syaitan. Terus yang dipermainkan siapa? Ya kita-kita ini. Karena kita kurang ilmu. Lain orang yang alim. Ambil contoh. Contoh nih ya, orang gak bisa dipermainkan syaitan. Di Hadramut ada seorang Habib dulu. Ulama. Maghrib sampai Isya biasa di masjid. Wirid, baca Quran. Isya baru selesai. Setelah Isya baru pulang. Hari itu beliau mestinya ada paketan yang masuk, tapi dari tunggu sekian hari paketnya gak datang. Padahal nilai paketnya adalah hampir seluruh kekayaannya. Sudah dibayar, itu barangnya gak datang. Anaknya cari informasi, dapat informasi, ternyata paketnya terlambat. Sudah mau nyampe hari ini, sampai, udah kelihatan rombongan ontanya itu. Anaknya langsung ke masjid. Ngomong sama bapaknya. Bapaknya nanya, ada apa nak? Kabar gembira ya ayah. Ada apa? Paketnya nyampe nanti malam. Terus sudah kelihatan di sana. Kamu itu menghentikan saya baca Al-Quran. Menghentikan wirid saya di masjid. Cuma mau ngasih tahu ini. Iya ayah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Nanti kalau paketnya datang, langsung sedekahkan kepada seluruh umat Islam. Itu enggak berkah. Itu. Kalau kita ambil enggak berkah. Sampai wirid saya berhenti gara-gara cuman paketan di antara Maghrib dan Isya. Terus kamu ya, kamu gak ngerti sopan santun, gak ngerti nilainya zikir, gak ngerti nilainya Al-Quran, gak ngerti nilainya wirid, jangan menghadap ayah lagi, kecuali setelah setahun. Setahun lagi kamu boleh ketemu ayah. Sekarang kamu pergi keluar kota, pergi ke pesantren sana. Jangan pulang sebelum setahun. Diusir tambah anaknya. Kalau bapak zaman sekarang gimana? Anak pinter, masya Allah, mana-mana paketnya. Tutup, mau makan apa, jajan apa ini ya. Karena gak ngerti mana ini yang musibah, mana ini yang nikmat, gak ngerti. Kalau kita menganggap itu nikmat. Orang alim menganggap musibah ini sampai anak saya menghentikan wirid saya, zikir saya antara maghrib dan isya. Bedanya kira-kira sedikit atau banyak? Sangat-sangat jauh antara kita itu ya. Bedanya sedikit tapi artinya besar ya. Artinya besar ya Mas Ucup. Nah, lebih utama dibandingkan lebih berat dibandingkan menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Goda ahli ibadah itu mudah. Walikulli syai'in imad. Segala sesuatu punya tiang. Langit itu juga ada tiangnya. Segala sesuatu ada tiang. Langit itu ada tiangnya, cuman tiangnya tidak kelihatan. Ya, ini ada tiangnya. Tapi tiangnya enggak kelihatan. Dan bentuknya apa juga kita tidak tahu. Kecuali pakar-pakar nih, alam semesta. Mereka ngerti nih, di antara bumi dan langit ini ada apa yang menjadi tiang. Rumah ada tiangnya. Mobil ada tiangnya. Kalau tiangnya mobil itu kaki-kakinya. Ya kan ada tiangnya. Coba mobil tanpa tiang bisa jalan? Gak bisa. Gak punya kaki-kaki itu dia gak bisa. Gak jalan. Sasisnya jebol ya hancur mesinnya. Manusia juga punya tiang. Kalau gak ada tiangnya hancur juga. Rumah ada tiang pondasinya. Nah sekarang agama. Agama juga punya tiang, pondasi-pondasi. Kalau pondasinya ini roboh ya agamanya roboh. Nah, wa imadu hadzadin al-fiqh. Sedangkan tiangnya agama ini adalah kemampuan untuk memahami agama, ilmu fikih. Fikih dalam arti yang luas tadi ya. Itu tiangnya agama. Artinya kalau udah orang beragama enggak punya ilmu ya hancur agamanya. Kita itu beragama tapi enggak punya ilmu. Ya sudah, sama saja kita sudah mayat yang berjalan. Sebetulnya udah mati, belum dikubur saja. Ya, kita ini sudah mati tapi belum dikubur karena kita enggak punya ilmu. Enggak paham apa tentang kehidupan, cara kehidupan beragama seperti apa. Kemudian juga Rasulullah menyatakan sebaik-baik agama kalian adalah yang mudah. Ini hadis ini jangan salah tafsirkan. Sebaik-baik agama itu yang mudah, ibadah itu yang mudah. Ya wis golek sing gampang-gampang wae, aja sing angel-angel. Cari yang mudah-mudah saja, enggak usah yang susah. Yang mudah itu sholat 5 waktu saja, sudah sholat 5 waktu. Yang mudah. Sholat 5 waktu itu kalau mudah digabung-gabungkan saja itu mudah itu ya. Jangan seperti itu ngawur. Mudah artinya jangan memberatkan diri dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Atau cuman panas-panas tai ayam. Malam semangat tahajud 500 rakaat. Insyaallah hari pertama, hari kedua. Akhirnya apa? Hari keempat KO. Setelah itu hilang. Subuh juga enggak pernah lagi. Yang mudah dulu, yang mudah, jangan yang sulit. Sulit. Pernah guru saya ngomong seperti ini. Ada orang sholat Jumat. Masjid itu luas, masih banyak tempat. Tapi dia pilih tempat yang panas, kena sinar matahari langsung. Ditanya nih, kenapa kamu sholat di tempat yang panas? Mujahadah. Biar ini, biar apa namanya, ngerasakan panas matahari. Ya, ini yang katanya di hadis tadi, sebaik-baik agama yang mudah, ini kan mempersulit diri sendiri. Yang tempat yang dingin, sejuk, full AC, no, kok golek yang panas. Kecuali kalau masjidnya penuh, kemudian sampai kena panas, itu lain masalah. Ini enggak. Dingin ada, enak ada, cari yang panas-panas, alasannya mujahadah. Itu bukan mujahadah, tapi kebodohan. Ya, itu kebodohan. Sebaik-baik agama yang mudah, jangan mempersulit diri sendiri. Ini termasuk mempersulit diri sendiri yang seperti itu. Ya. Atau zaman sekarang nih. Udah ngerti waktu haji itu efektifnya semakin apa geraknya cepat semakin bagus dari Madinah ke Mekah jalan kaki. Zaman sekarang loh ya. Mobil ada, semua ada jalan kaki. Kenapa? Saya mau merasakan capeknya Rasul seperti apa. Tapi gaya nih. Ya, gaya nih. Jalan kaki seperti itu. Yang seperti ini namanya mempersulit diri sendiri. Lain orang zaman dulu itu jalan kaki, tapi mereka dalam rombongan kafilah gitu. Ya, dalam kafilah. Sama yang bareng naik unta, bareng naik kuda, bareng. Kalau pun mereka jalan kaki, kebanyakan memang enggak punya kendaraan. Ya, memang enggak punya kendaraan. Haji 40 kali jalan kaki, memang kendaraannya enggak punya, hidupnya sangat sederhana. Sekarang semua sudah enak, kemudian jalan kaki nanggung itu. Mestinya jangan Madinah sampai Mekah. Sekalian dari Indonesia jalan kaki seperti orang Malang itu ya, Pak Surabaya itu ya. Mau jalan kaki. Sekalian, jadi biar kelihatan perkasanya. Seperti itu. Ini termasuk namanya mempersulit diri sendiri. Agama itu yang mudah, gak usah mempersulit diri sendiri. Mau ke masjid, ya, tahu hujan. Becak ada. Ya kan becak ada. Duit punya. Taksi juga ada. Terus jawab, saya mau hujan-hujanan biar pahalanya banyak. Bukan pahalanya banyak, itu bodoh. Gitu. Ya kenapa fasilitasnya ada? Ada becaknya ada. Ya payung juga bu. Punya mobil mungkin dia juga punya. Taksi punya. Duit bu. Punya ada duitnya. Ini namanya sebuah kebodohan. Mempersulit diri sendiri. Nah jangan kita yang seperti itu. Agama itu yang mudah-mudah. Dan jangan ngasih seseorang beban yang berat-berat. Kadang ini ada yang suka ngerjain santri-santrinya. Ya, dulu ada berapa ustadz gitu ya yang suka ngerjain santrinya. Mau jadi murid saya? Iya. Ini dari Surabaya. Kamu jalan kaki dari Surabaya, sampaikan pesan saya kepada Habib Novel ya. Ini misalnya serba piring satu ya. Sampaikan ke Habib Novel ini piring dari saya. Jalan kaki, baru nanti kamu jadi murid saya. Ini zaman sekarang, beda dengan zaman dahulu. Zaman sekarang itu kita berkemudahan sama murid. Ini dipersulit. Ya kalau itu guru beneran, masih mending. Gitu ya. Ya kebanyakan kan guru-guruan. Ya guru beneran. Dipersulit. Ya dipersulit. Kasih yang berat, berat. Ada yang seperti itu. Wa khairul ibadah al-fiqh. Dan sebaik-baik ibadah adalah pemahaman terhadap agama, yaitu proses belajar dan mengajar sampai paham agama. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, keutamaan orang yang beriman, yang alim dibandingkan orang beriman yang ahli ibadah itu 70 derajat di atasnya. Mukmin alim, satu lagi mukmin abid. Seperti yang saya jelaskan kemarin, yang satu mukmin alim, mukmin tapi ilmunya luar biasa. Yang satu mu'min abid. Mu'min tapi dia ahli ibadah. Yang alim ini pangkatnya 70 derajat di atas orang yang ahli ibadah. Padahal kemarin kita sudah belajar, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, antara derajat yang satu ke derajat yang lain, kemarin disebutkan khamsa mi'ah am. 500 tahun perjalanan. 70 derajat kali 500, 70 kali 500, 7 kali 5, 35. Kira-kira berapa tuh? 500 dikali 7, 3.500. Kalau 70 kali 500 berarti 35.000. Berarti 35.000 tahun perjalanan. Maksudnya begini. Misal ini pangkatnya ahli ibadah di buku sini ya, ini ahli ibadah. Yang alim itu pangkatnya ini jalan 35.000 tahun baru nyampe. Bisa dikejar enggak kira-kira? Jaraknya ini kagak dekat atau jauh? Jauh sekali. Ma baina darajatain, di antara derajat yang satu ke derajat yang lain 500 tahun perjalanan. Padahal itu ada 70 derajat. Jaraknya ada 70 derajat. 70 dikalikan 500. 35 ribu. Betul ya? 35 ribu ya? Subhanallah. Kira-kira masih ada enggak ahli ibadah yang sok sama orang alim? Ada itu. Jadi kita-kita ini sendiri ini kadang sok gaya gitu ya. Wah, saya udah sama-sama ustadznya itu. Sama-sama dari mana? Ya, saya udah tahajud, sudah begini, sudah begitu. Saya udah sama. Sama apanya? Sama zahirnya, batinnya. Orang alim itu batinnya enggak sama dengan kita. Nah, dalam hadis yang lain, ini hadis sebagai penutup, nanti Habib Muhammad biar ngasih tambahan penjelasan-penjelasan, insyaallah. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah SAW, ini Rasul ngomong sama sahabat, sesungguhnya kalian saat ini berada di zaman yang banyak sekali orang-orang yang paham agamanya. Fuqahanya banyak. Banyak sekali orang yang paham agama. Qalil qura'uhu. Tetapi yang ahli Al-Quran sedikit. Tidak banyak. Karena dulu penghafal Al-Quran itu tidak banyak zaman Rasulullah SAW. Ya. Sedikit. Kebanyakan sahabat itu hafal cuma surat Al-Baqarah. Makanya sampai Khalifah Umar bin Khattab berbuat bid'ah hasanah, membuat sholat raweh berjamaah dengan satu imam yang hafal Al-Quran, tujuannya mengajarkan sahabat agar bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Tujuannya itu. Biar yang belum pernah dengar surat An-Nisa, dengar surat An-Nisa. Dulu mau dengar Al-Quran 30 juz gak gampang. Kalau kita ini alhamdulillah difasilitasi sekarang. Berkasih mushaf 30 juz tinggal baca, itu aja kita gak baca. Rasa ingin tahunya isinya apa juga kurang. Sahabat dulu susah mau dapat Al-Quran lengkap itu susah. Nemui orang yang hafal 30 juz juga harus ngantri. Ya kan? Sampai Abu Musa al-Asy'ari itu kalau malam buat majlis. Abu Musa al-Asy'ari. Beliau baca Al-Quran di rumahnya, kumpul orang-orang. Ya, Rasulullah SAW dikasih tahu sama sahabat. Ya Rasulullah, itu Abu Musa berbuat bid'ah itu. Buat pengajian Quran di rumahnya. Maka Rasul, antarkan saya ke sana, carikan saya tempat yang mana saya bisa datang, tapi orang gak ada yang tahu. Akhirnya Rasulullah SAW datang di belakang, gitu ya, duduk ikut, dengarkan, senang betul Rasulullah. Oh, ini bagus ini, cakep, cocok yang seperti ini. Hanya sahabat sampai apa namanya berdatangan banyak sekali, karena ingin mendengarkan Al-Quran. Sedikit kuroknya. Kemudian, khutbah qalil. Yang ahli ceramah juga sedikit. Orang zaman sahabat itu gak mau jadi orang yang suka ngomong ya. Masing-masing apa namanya menahan diri. Takut. Takut nanti kalau ngomong jadi salah tambahan. Mereka hati-hati. Kalau sudah ada satu yang jadi khotib, yang lain menundukkan diri. Cukup dia saja. Cukup dia saja. Kenapa? Karena ada satu prinsip. Al-Mashhur di Barokatil Mastur. Yang ternama itu berkat orang-orang yang tidak ternama. Itu orang-orang soleh itu begitu. Kalau ada satu yang kelihatan punya bakat bisa masyhur, yang lain yang alim-alim yang ilmunya jauh lebih tinggi, kualiannya jauh lebih tinggi, itu semua sembunyi, angkat tangan mendoakan yang tadi. Dilindungi, didoakan terus biar cukup dia yang nyampaikan ilmu. Kenapa? Karena ini orang-orang soleh ini punya kewajiban untuk ngajar masyarakat. Kalau ada yang sudah bisa mewakili, mereka senang. Alhamdulillah, gak perlu ketemu yang namanya Mustaqim, gak perlu ketemu yang namanya Abdul Wahid, gak perlu ketemu yang namanya Apri, gak perlu ketemu yang namanya Fendi, gak perlu ketemu yang namanya Mas Catur, ya Mas Edi, gak perlu. Gak ketemu dengan Mas Takim apalagi, kan repot gitu ya. Repot ini, wah ini begini begitu harus melayani, jaga hatinya, dan lain sebagainya. Susah ya, ibadahnya kepada Allah yang mereka nikmati itu fokusnya kurang. Nah, kalau ada satu yang sudah bisa ngurusi, oh senangnya luar biasa. Misal kalau di rumah, seperti di sini ya. Ada satu yang bakat bisa angkat-angkat, seperti Mas Ucup ini bakat-angkat-angkat ini. Yang lain mesti kan aman. Alhamdulillah, semoga Ucup sehat, kuat gitu kan. Angkat-angkatnya, apa namanya? Bisa angkat barang banyak. Kenapa? Karena dia bisa yang lain, apalagi I'm sorry, kerempeng, kurus, begitu ya. Mana-mana, sorry. Kurus, angkat-angkat, nanti akhirnya diangkat gitu. Ini contoh-contohnya. Yang apa namanya, bakat-angkat-angkat didoakan sama yang lain kan. Biar dia saja. Karena yang lain pengen apa? Pengen fokus ngurusi yang lain. Nah, awliya usholihin juga begitu. Kalau ada satu yang masyhur, bisa yang lain angkat tangan doakan. Makanya dikatakan yang terkenal itu berkat yang tidak terkenal. Soal yang tidak terkenal saling mendoakan. Qalil khutobah. Khutobah sedikit, khotib-khotibnya sedikit. Nah, tapi ya qalil khutobah katsirun fuqahu qalun qurahu wa khutobahu. Qalilun sa'iluhu katsirun mu'to. Sebelum saya lanjutkan yang berikutnya, khotibnya sedikit. Kalau zaman sekarang, satu khotib kelihatan jadi, yang lain tidak mau kalah. Iya kan? Kemudian yang lain berusaha mencari kekurangan yang lain, kemudian saling menjatuhkan. Oh itu ceramahnya enggak benar itu. Kalau ceramah begini-begini. Bahkan ini kadang khotib punya pengikut, ini khotib punya pengikut, antara pengikut itu saling menjelek-jelekkan. Sehingga dunia perkhotiban itu sama dunia perdagangan, ngeri dunia perkhotiban. Gara-gara ini, yang tadi santri-santri yang ngaku santri, tapi enggak punya ilmunya, nyantri ya. Ya begitu nih. Bahkan masyarakat kita kebiasaan. Jadi kalau dengar pengajian itu cuma untuk tonton. Wah ini bagus nih. Wah ini cakep nih, omongannya enak ini. Oh Masya Allah, ini Ustadz luar biasa nih ya. Senang. Begitu ustadznya, oh ustadznya lucu ya. Oke, begitu ustadznya ngomong bab poligami, kanggu kira bener lagi. Misal, cuman gara-gara begitu langsung ustadznya diusir. Dibuang. Ini masyarakat zaman sekarang. Makanya kalau ada khotib zaman sekarang, cari perhatian masyarakat termasuk khotib yang bodoh. Kenapa khotib bodoh? Ya cuman disuruh nyenangkan masyarakat. Emangnya khotib ini budaknya masyarakat. Ya, budaknya pendengar. Kayak ono sing seneng, sing ora seneng ojo. Kita berarti bukan karena Allah, tapi untuk apa? Sekedar menghibur telinganya orang-orang yang cari hiburan. Ini banyak orang cari ilmu tapi cari hiburan, bukan cari ilmu yang hakiki. Makanya orang-orang soleh timbang ngedepi sing kaya ngono, tak zikir, ndonga, ngaji, nelaah Al-Qur'an, wis ben diurusi karo novel lan sing ngono-ngono iki misal ya. Kalau apa Bib Muhammad ini model-model begitu biar diurusi itu kita doakan saja. Ini cuma contoh. Tapi kalau sekarang kan enggak. Satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Arah jalannya itu beda. Bukan ke Allah. Ya kecuali yang tidak demikian. Ini namanya saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Kita ini ada begitulah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan rahasia lagi itu, rahasia umum ya. Betul seperti itu kan? Rahasia umum terjadi di masyarakat. Insya Allah kalau khotib-khotibnya enggak begitu insya Allah. Insya Allah enggak. Ya. Insya Allah enggak. Masyarakatnya juga insya Allah enggak begitu. Kecuali santri-santri yang agak usil, Mas Ucup, Mas Taki, mungkin begitu mungkin. Hah? Parah ya, saling menjatuhkan ya. Nah, berikutnya. Lun sa'iluhu. Zamannya Rasulullah SAW, sedikit orang yang minta. Qalilun sa'iluhu. Yang mau minta, sedikit. Dan kalau minta, itu kepaksa. Udah darurat, baru minta. Sudah sedikit, mintanya darurat. Qalilun sa'iluhu. Sedikit orang yang minta. Kenapa? Masing-masing muta'afif bisa menjaga kehormatan dirinya. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tinggalnya sama Ashabu Sufah di masjid waktu itu ya. Di masjid. Kalau enggak ada kiriman makanan ke masjid, dia enggak makan. Suatu hari Abu Hurairah berdiri di pinggir jalan yang biasa dilalui sahabat, nunggu sahabat yang lewat siapa. Lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dicecat langsung. Khalifah saya mau nanya, Abu Bakar saya mau nanya, ayat ini artinya apa? Biasanya sahabat itu kalau ditanya langsung, ayo ikut ke rumah saya jelaskan. Terus disuguhi. Disuguhi. Makanya jenengan kalau ngadang Habib Muhammad mau nanya-nanya, gandeng ke rumah suguhi. Gitu. Caranya begitu. Gandeng ajak suguhi. Atau diajak apa traktir ke warung mana, suguhi baru ditanya. Tanya. Sekarang nanya bila balas suguhan. Cuma nanya kok suguhannya gak ada. Gitu. Pakai SMS lagi gitu ya. Terus pakai pulsa SMS aku gak jawab-jawab. Pulsa ranukoknya jawab-jawaban SMS. Ini kan. Kadang ini orang zaman sekarang gitu. Gak tahu apa sopan santunnya seperti itu ya. Tapi kalau sahabat hebat, sahabat ini sudah jawab masih nyugui kan hebat tuh. Ya sudah jawab masih nyugui. Makanya orang yang ngajar ilmu gitu, Dia sudah jawab nyugui kakek beliau Habib Muhammad bin Husain. Ini namanya kan Muhammad bin Husain. Kakeknya juga namanya ini Muhammad bin Husain ibn Habib Anis ibn Habib Alwi ibn Habib Ali ibn Muhammad bin Husain. Kakek beliau mufti Mekah, enggak nanggung-nanggung ini. Kakeknya mufti Mekah. Benar serius nih. Habib Muhammad bin Husain itu mufti Mekah. Ini namanya sudah paham, enggak tahu nanti mufti mana ya. Insyaallah juga minimal dapatlah. Jangan semakin kecilan gitu. Yang gede. Insyaallah. Habib Muhammad bin Husain itu sampai bawa kalau sekarang ya, teko, bawa teh, ya, bawa teko, bawa teh yang enak pergi ke sawah. Yang di sawah diajak minum teh, ya dikasih makanan, terus kerjaannya digantikan murid-murid beliau. Udah Pak Petani, ayo minum teh sama saya. Biar murid-murid saya yang kerja. Muridnya suruh kerja, ucup, takim, dan sejenisnya ini. Ya. Saya juga termasuk, itu misalnya saya muridnya, Ustaz Novel gitu kan. Ini Novel, takim, ucup, nih kamu bagian macul. Macul semua. Sedangkan, monggo Pak Tul, pergi. Yang lain, bagiannya apa duduk-duduk sama petani-petani makan. Makan, minum. Nah orang dulu begitu. Lah Abu Hurairah nyegat sahabat pengen diajak makan. Tapi Sayyidina Abu Bakar, oh iya, iya, iya. Jalan gitu aja, gak nanggapi gitu. Iya. Ya nanti. Iya. Sayyidina Umar juga, iya. Jalan gitu aja, gak pakai apa, diamperkan ke rumahnya. Kecut nih Abu Hurairah, mana yang ajak saya gitu kan. Tapi gak mau minta. Gak mau minta. Akhirnya, Rasulullah SAW jalan dari jauh. Rasulullah lihat tampangnya Abu Hurairah udah pergi tampang luwe. Kelihatan ini. Ini kan wajah-wajah lah lapar. Jadi enggak usah pakai di apa ditanya langsung digandeng Abu Hurairah, "Yuk ikut saya ke rumah saya." Maka jadi orang tuh yang peka kalau temannya kelihatan wajah kelaparan jangan ditanya udah makan belum. Nah, ini enggak punya perasaan. Udah jelas wajah lapar kalau ditanya udah makan atau belum. Sudah aja gandeng lah, "Yuk ikut kemana?" Ke rumah makan. Jangan ditanya mau makan enggak. Ini ngece juga. Langsung pesennya apa? Silakan pesen. Harus peka. Ini digandeng. Digandeng diajak ke rumah. Rasulullah nanya, "Ada apa di rumah?" "Ada kiriman susu ya Rasulullah. Satu gelas susu." Sallallahu. Satu gelas susu. Nah, Rasul itu suka bercanda. Sallallahu. Rasul ngomong sama Abu Hurairah. Abu Hurairah batin, "Alhamdulillah, satu gelas berdua dengan Rasul." Warakan begitu. Batinnya Abu Hurairah. Sama Rasul dikerjain. Abu Hurairah, "Ya, teman-teman kamu yang diserang di masjid, kurang lebih ada 70 orang kan, ajak ke sini semua." "Kenapa Rasulullah?" "Biar minum susu bersama kita." "Puyeng Abu Hurairah." "Satu gelas dibagi orang 70, lah saya dapatnya apa?" Udah datang 70, Abu Hurairah kan batin, "Wah ini pasti saya yang nomor satu nih, saya yang undang-undang yang ajak." Ya kan? Kan seperti itu. Kata Rasulullah, "Kasihkan temanmu." Ya, akhirnya Abu Hurairah minum, seruput. Abu Hurairah keduman aku. Ini ada pelajaran juga, panitia pengajian gitu ya, ojo, aku sing ngedum berarti sing pertama. Ndak, panitia pengajian itu minumnya paling akhir. Makannya juga paling akhir. Gak seperti orang zaman sekarang. Delik kan sih. Nyebunyikan dulu, ini jatah saya ya, ini jatah saya. Itu menunjukkan rakusnya dan rasa takut miskinnya kelihatan. Model-model yang angel sugih itu kalau takut miskin. Ya, model-model yang susah kak, kaya. Walaupun kaya tetap miskin, karena dia takut miskin. Orang yang kaya itu orang yang enggak takut apa-apa. Kecuali Allah. Itu orang yang kaya. Nah, setelah semua minum, masih tersisa tinggal sedikit. Berkah ya, tinggal sedikit. Abu Hurairah enggak tego. Nah, itu sahabat. Lapar seperti apapun ya, enggak tego. Masa Rasul belum minum, saya udah minum. Kanjeng Nabi jenengan unjuk riyin. Rasulullah mesem senyum. "Oh enggak, kamu aja yang minum dulu." Kalau bahasa kita, beneran nih Rasul, beneran. Ini bahasa kita kan? Seperti itu. Akhirnya minum Abu Hurairah. Dan minumnya juga gak enak. Masa langsung digedut habis gitu kan. Gak enak. Diminum cuma sekut. "Monggo Rasulullah. Lagi-lagi. Monggo Rasulullah. Lagi-lagi." Ternyata diminum gak habis. Habis. Lagi-lagi. Kata Abu Hurairah. Sampai ke sini. Udah penuh di leher saya ini penuh susu. Ya Rasulullah. Udah kebak ini sampai sini. Gak kuat saya. Rasulullah tersenyum. Kemudian baru yang terakhir minum adalah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau minum bekasannya semua sahabat. Nah, tuh lihat. Bukan ngasih bekasan, tapi sisanya semua sahabat diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul bersabda, "Riqul mu'min shifa okamakal SAW." Air ludahnya mu'min itu obat. Cuman ini kalau menerangkan begini, jangan salah. Kadang ustaz zaman sekarang ini yang belajarnya kurang, itu makannya itu berkah itu ya, satu gelas minum orang 20, ngawur. Ya, zaman itu memang Nabi punya gelas cuma satu. Ya, gelasnya cuma satu. An-nadhafatu minal iman. Zaman sekarang juga harus diterapkan. Makanya kalau orang 20 jangan ngirit. Kasih 20 ke gelas. Jangan ngomong, udah gelas yang gede satu aja. Ember, ambil ember. Gede itu ya. Buat orang saat pengajian, repot nih pakai cocek-cocek ya. Biar nyeruput dari embernya. Ini kan ngawur. Ini nyeruput dari ember. Berkah, berkah, berkah. Bukan seperti itu. Kemudian kalau ngambil berkahnya orang soleh, bagus. Satu gelas orang soleh minum, kemudian kita minum. Itu enggak apa-apa. Jangan ngetes orang soleh. Orang soleh, nanti aja mau buka santai sahabat. Jenengan harus mau buka santai. Kurang ajar ini. Ya, itu air ludahnya mukmin itu obat. Ayo, jangan mau obat saya enggak. Ini kurang ajar. Ucup jangan dipraktekan yang begitu. Enggak betul. Nah, ini apa namanya? Contoh ya. Contoh bagaimana sahabat tidak mau minta. Qalilun sa'ilu. Yang minta sedikit. Ini Rasul menggambarkan di zaman beliau SAW. Yang alim banyak. Yang baca Al-Quran. Pandai hafal Al-Quran itu sedikit. Terus yang suka ceramah juga sedikit. Yang minta sedikit, katsirun mu'tuh, tapi yang suka memberi banyak. Zaman sahabat, yang minta dikit, yang suka beri banyak. Semua orang berlomba-lomba memberi. Wal amal fi khairun minal ilm. Kata Rasulullah SAW, di zaman ini, zamannya Rasul, melakukan banyak amal ibadah itu lebih utama daripada banyak ilmu. Soalnya orangnya udah pinter-pinter. Baik-baik, jadi ngamalkan ilmunya dengan ibadah itu lebih utama. Wasayati ala nasi zamanun. Akan tetapi nanti akan tiba suatu zaman, ya, akan tiba suatu zaman di mana di zaman tersebut, ini hadis riwayatnya Tobroni ya, di mana di zaman tersebut Rasul menyatakan qalilun fuqaha'uhu, yang ahli agama cuman sedikit. Terus katsirun khutaba'uhu, sing pinter sithik sedikit, yang suka ceramah turah-turah. Jadi model-model seperti saya ini turah-turah. Ilmu ora duwe tapi doyan ceramah. Jadi kebanyakan yang ceramah berarti tidak punya ilmu. Ini yang ngomong bukan saya. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang suka ceramah, tapi sedikit sekali yang betul-betul punya ilmu. Yang fogih. Ilmu hati, ilmu dohir, ilmu dalam arti keseluruhan. Wa qalilun mu'tu, yang suka memberi, dikit banget. Zaman sekarang yang suka memberi, nyah-nyoh. Sedikit atau banyak? Dikit. Oh, sudah diminta aja enggak beri-beri. Ini yang memberi sedikit. Kemudian Rasul menyatakan katsirun sa'ilu. Ini buat ceramah bagus itu. Perlu dicatat. Perlu disampaikan ini. Di artinya disampaikan ke masyarakat terus bagus ini. Katsirun sa'ilu, yang minta-minta turah-turah banyaknya. Dan ini betul nih fenomena yang disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu. Ya, nanti akan tiba zamannya. Berarti zaman apa itu? Ya, zaman kita ini. Ini kondisi zaman kita di perapatan. Yang minta banyak enggak? Banyak. Di rumah-rumah orang kiling kalau di Sarkiwon hari Jumat. Ya kan? Jumat. Padahal itu kan namanya pengemis. Dulu asalnya tiap hari ke kemis, maka disebut pengemis. Di Sukoharjo itu kan hari Selasa. Kalau Selasa ada jadwalnya itu. Kalau Karanganyar waktu hari apa itu ya? ada jadwalnya dulu gitu. Jadi memang ada jadwalnya. Disebut pengemis karena dia mintanya setiap hari kemis. Dulu masih sopan seminggu sekali gitu kemis gitu. Akhirnya punya jadwal gitu ya. Pasarnya ada Jumat, Sabtu, Kliwon gitu ya. Semanggi dan sekitarnya. Jadi kalau hari Selasa di mana, hari Rebu di mana, hari Ahad libur. Kenapa? Menikmati hasil kerja selama seminggu. Ini benar nih, enggak percaya? Survei itu ke perkampungan para pengemis itu, ada perkampungannya kan? Ada perkampungannya. Nah, yang minta-minta sangat banyak, sedangkan yang memberi sangat sedikit. Ini akhir zaman. Orang tidak malu minta. Minta itu enggak malu. Maaf, mohon maaf. Sampai ya. Walaupun enggak apa-apa, tapi sampai di pengajian pun banyak pengajian yang minta-minta. Untuk membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Lain di pengajian kan mau nampung sedekah kan begitu ya. Nampung sedekah. Tapi kan juga wujudnya masih minta pasang kota amal. Itu sama dengan menengadahkan tangan. Jadi terbukti ini sabda Rasulullah SAW. Yang minta banyak. Walaupun yang minta ini ada yang benar, ada yang salah. Kita enggak bahas benar atau salah. Bahas ini loh kebenaran sabda Rasul. Nanti banyak yang minta. Sekarang pengajian yang misalnya buat kota ya. Kota pengaduan tidak punya uang. Ada enggak? Butuh pinjaman. Silakan masukkan pengaduan Anda ke kota ini. Plum. Butuh pinjaman. Bukan mau minjemin, butuh pinjaman. Ada enggak pengajian begitu? Kalau toh ada itu mungkin 1 di antara 20 miliar kali ya. Kan susah. Memang ini kebiasaan masyarakat akhir zaman. Minta. Entah itu di pengajiannya, entah itu di masyarakat umumnya. Makanya ada judulnya, kadang saya ngeri, gak enak dilihat ya. Gak enak dilihat. Walaupun itu sedekah hal yang baik buat orang mau sedekah. Bangun masjid, nanti di depan masjid, di pinggir jalan, pakai jaring gitu ya. Kemudian ngadung. Mobil lewat, suruh nguncalkan. Ya, ini kan bangun masjid, tapi ngatungnya ini loh, menengadahkan tangannya sampai di pinggir jalan pakai jaring begitu kan ya. Seakan-akan kok rendahnya luar biasa nih. Seperti itu ya, umat Islam ini kok enggak punya duit. Ya, sepertinya seperti itu. Sehingga orang-orang di luar Islam juga ngeri. Oh, Islam itu semono kuwi. Islam itu seperti itu. Wajah Islam ini jadi rusak gara-gara kita ini, gara-gara kita. Jelas sampai di sini? Qalilun mu'tuh. Yang ngasih sedikit, yang minta banyak. Nah, di zaman yang seperti ini, apa yang terbaik? Di zaman yang seperti ini, apa yang terbaik? Al-ilmu fihi khairun minal amal. Di zaman yang seperti ini, punya ilmu lebih baik daripada amal. Tahajud, Masya Allah. Senin, Kamis, Masya Allah. Itu amal, kan? Zuha, gak pernah putus. Witir, selalu dikerjakan. Ilmu dikit. Bukan utama. Utamanya dia menghabiskan waktunya untuk cari ilmu. Tahajud 2 rakaat, tapi malam bangun apa? Buka kitab. Bukan, lebih baik ilmu. Sengliani tahajud turu lah. Ini bukan begitu. Seperti yang saya katakan, setiap orang yang alim itu pasti amalnya banyak. Kalau alim amalnya nggak banyak berarti bukan orang alim. Gak ada judulnya orang alim kemudian nggak amal. Gak ada. Coba cari. Orang alim kok enggak amal berarti belum alim. Orang ngerti kok, orang alim itu orang ngerti. Kalau orang ngerti kan mesti paling semangat untuk mengamalkan apa yang diketahui. Tapi fokusnya itu di ilmunya. Makanya kalau kita lihat kebanyakan wali-wali besar, itu mereka ketika setelah jadi wali, hidupnya nyebar ilmu. Coba lihat semua. Dari mulai Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, nyebar ilmu, semua nyebar ilmu karena tidak ada amal yang lebih hebat daripada ilmu. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Nah, terus kira-kira kalau Rasul udah ngomong seperti itu, kita masih mau fokus yang lain. Syekh Jibril, matarullah bitul hayatih yang kemarin mampir ke sini, itu hidupnya gemar cari ilmu. Saya sama Habib Muhammad masuk ke kamar, duduan sama beliau, coba tanya, pulpen sama kertas itu enggak lepas dari beliau. Nanya terus ke beliau, saya ini zikir ini dapatnya dari siapa? Wirid tauhid itu kan dapatnya dari dapat semua. Terus punya kitab ini enggak? Kitab ini bisa dapat di mana? Kasih tahu di Surabaya di mana? Dicatat sini. Catat semua, catat. Dapat apa sedikit, faedah apa, catat. Hidupnya cari ilmu. Di pesawat, ya, yang dampingi Syekh Muhsin, kebetulan Syekh Muhsin juga Inggris kurang bisa ya. Syekh Jibrilnya Indonesia juga enggak bisa, apalagi diajak bahasa Arab, Syekh Muhsin juga bingung gitu kan. Nah, Syekh Jibrilnya di pesawat hidupnya cuma apa? Buka kitab baca dari mulai berangkat sampai mendarat, baca buku, terus baca buku. Itu orang zaman sekarang. Fokusnya orang yang ngerti itu cari ilmu. Makanya enggak ada makam lebih tinggi dari ilmu dah. Almarhum Habib Anis hidupnya apa? Cari ilmu. Sampai menjelang akhir hayatnya itu masih ngomong ke saya, Novel, saya pengen beli laptop, saya pengen belajar pakai laptop buat ngetik-ngetik, saya pengen nyatet-nyatet. Ya. Saya pengen buat manakibnya semua habaib. Beliau nulis di kertas, di buku, ditulis nih. Habib Abdullah Nubakar Al-Idrus, nih, kalam Habib Ali halaman sekian. Dikumpulkan, ditulis. Itu. Hidupnya itu baca buku. Beliau mengatakan, dulu saya tiap malam baca buku. Baca kalamnya Habib Ali, itu dibaca. Nasihat-nasihat kakek beliau, kan ulama besar, dibaca. Nanti kalau saya baca itu, novel sampai saya nangis-nangis. Ya. Istri saya di samping saya, apa namanya, lagi pas tidur malam itu ya. Saya baca sampai saya nangis-nangis. Kalau udah kelihatan istri saya mulai mau bangun gitu, langsung saya usap-usap, saya sembunyi ke tangis saya. Malu saya. Saya malu. Terus itu baca kitab. Akhir-akhir umurnya masih ngomong ke saya dan berapa orang lain tentunya ya. Novel, yuk kita berangkat. Ngomong juga ke anak-anaknya, yuk kita berangkat ke Mesir. Pas nanti di musim dingin, pas ada lelang atau pameran buku. Itu biasanya sufi-sufi dari seluruh dunia pada kesana karena ada jualan buku dari berbagai penerbit. Nah itu banyak buku-buku yang kadang buku bekas dijual. Itu buku-buku yang sudah langka-langka, buku kuno-kuno. Kita kesana, nanti kita cari buku yang kita butuhkan. Sekarang daftar dulu apa yang kita butuhkan, cari. Semangatnya itu seperti itu, cari ilmu. Dan kalau ada ulama datang, senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Makanya majelisnya selalu dipenuhi dengan ilmu. Karena cintanya sama ilmu. Sampai istrinya meninggal dunia, Habibah Syifa itu meninggal dunia, di dalam sini dimandikan, ya, di dalam dimandikan, beliau di zawiyahnya, di majelisnya, itu majelis gak libur, buka Bukhari, yuk kita baca Bukhari-nya. Tetap majelis ilmunya jalan, karena cintanya pada ilmu. Beliau ngomong, saya bukan orang soleh, saya belum jadi orang soleh, saya takut diri saya ini lilin, yang membakar diri sendiri, menerangi orang lain. Cuman satu yang saya yakin saya apa namanya, insya Allah saya dapat cuman satu. Saya itu cinta ilmu sama ulama. Dah, cuman itu kok. Cinta ilmu sama ulama. Kalau amal ini saya enggak. Itu Habib Anis ngakunya seperti itu. Padahal kita tahu dalam kondisi sesakit apapun, ngimami sholat tarawih 20 rakaat, baca Al-Quran 1 juz 4 juga tidak ditinggalkan terus. Maju sholat seperti itu. Ibadahnya luar biasa, wiridnya luar biasa, tapi ngakunya gak punya ilmu. Nah kalau kita, makanya ya harus punya wirid. Kenapa majelis ini saya buat pagi ini ya? Ya untuk menghidupkan semangat cari ilmu di diri saya sendiri sambil ngajak orang lain. Sebab kalau cari sendiri itu berat. Cari sendiri itu berat, tapi kalau ada bolonya ya, temennya yang ngancani, bolonya nol gitu ya. Ada yang ngancani, semua jadi enteng, jadi ringan, jadi ada semangat. Apalagi ada Habib Muhammad tuh tambah enteng lagi tuh. Ya, insyaallah demikian. Habib tambahkan sedikit sambil nanya nih sama mau saya umumkan. Antum Sabtu mau berangkat jam berapa, Habib? Sabtu belum. Berangkatnya Minggu. Sabtu bisa ngajar ada. Nah, Mas Apri Sabtu besok apa namanya? Biar ngajar Habib Muhammad. Terus kembali kapan, Habib? Berarti Rebu ada ya? Masjid Sekar. Kemis ya? Ada. Nah, nanti Kemis antum apa namanya? Oh, Kemis ke Jakarta juga podo bareng gitu. Sama. Makanya iya, Kemis Jumat Sabtu. Balik lagi kapan? Pokoknya gini, Beb, kalau antum sudah ada di Solo, langsung ke sini. Kalau saya enggak ada, antum yang ngajar. Terserah ngajarnya apa. Gitu ya. Jadi masjidnya enggak libur. Ya, masjid tidak libur. Sabtu besok insyaallah Habib Muhammad ajar tafsir. Kemudian hari Senin insyaallah apa namanya Mas Apri, ya Mas Apri akan ngajar sejarah sahabat. Kemudian hari Selasa tadi Mustaqim akan baca akhlak para wali, ngajar tentang akhlak para wali hari Selasa Mustaqim. Ya, yang lain datang ya. Pokoknya kita niat istiqomahkan majelis ya. Kita lihat nanti penampilannya seperti apa. Kalau oke kan lumayan. Ya, kemudian hari Rabu nanti Mustaqim. Hah? Fendi. Hari Kamis ya. Kamis Mas Fendi nanti hari Selasa Muhammad enggak ada ya. Maaf, Selasa nanti yang ngajar Mustaqim baca akhlak wali. Hari Rebu dan Kamis insya Allah Mas Fendi akan ngajar kisah-kisah Ihya. Tetap di Ihya tapi kisahnya. Nanti hari Sabtu ya, kalau Habib Muhammad sudah ada ya Habib Muhammad, kalau tidak ada Mas Apri, Ustadz Apri ya, dia akan ngajar hari Sabtu ngajar tafsir. Sabtu berikutnya ngajar tafsir nanti. Tafsir apa? Jangan khawatir, akan saya kasih install. Bum, gitu ya. Tiba-tiba bisa menafsirkan nanti. Enggak tahu nafsir kenapa, wallahu a'lam. Pokoknya mentalnya punya dulu. Pokoknya yang saya sama saya itu saya pengen punya semangat, enggak ada jangan gitu, saya enggak bisa, harus. Enggak model gitu. Siap gitu. Perkara nanti bisa enggak bisa pokoknya siap jalan dulu. Ya. Ya, terusnya begitu. Nanti kalau saya udah datang, ya saya ambil alih lagi, enggak apa ya. Mohon maaf ya, sebelumnya. Kalau ada Habib Muhammad juga diambil alih Habib Muhammad juga ya. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf. Intinya majelis ini harus istiqomah. Enggak boleh libur karena alasan-alasan saya pas keluar kota atau enggak ada yang ngajar. Semua kan bisa jadi pengajar. Saling belajar, nyantai. Saya membiasakan seperti itu, biar bisa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi sudah kita dengarkan faedah-faedah mengenai ilmu. Memang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu ini ibadah yang paling bagus saat ini. Kenapa? Kalau kita itu menuntut ilmu dibanding kita sholat. Kalau kita sholat, manfaat cuma bisa kita rasakan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita menuntut ilmu, kita bisa untuk mengajarkan ilmu tersebut. Nah, kalau sudah ilmu diajarkan, berarti yang ngambil manfaat bukan cuma kita. Orang lain bisa juga untuk mengambil manfaat. Nanti orang lain yang kita ajarkan, yang kita ajari ilmu, ngajarkan lagi sama orang lain. Orang lain itu ngambil manfaat lagi. Kita dapat rentetan pahala terus-menerus dengan sebab mengajarkan ilmu. Juga tadi sudah disinggung sama Ustaz Novel masalah kecintaan kepada ilmu di masyarakat. Ini saya baru kurang lebih 2 minggu yang lalu kan ke Kalimantan. Ada singgah di beberapa kota, itu yang saya lihat fenomena masyarakat di situ, itu pengajian yang umum di situ itu pengajian pembacaan kitab. Tabligh Akbar gitu jarang di sana. Dan orang sana kayaknya kurang tertarik sama Tabligh Akbar. Yang sering terjadi itu pengajian pembacaan kitab. Nanti di masjid ini baca kitabnya itu waktu pengajiannya pagi sama maghrib malam. Kenapa? Supaya orang yang kerja itu bisa kerja. Jadi mereka sebelum kerja yang ada di pasar itu sebelum kerja pagi belajar dulu. Nanti pulang kerja, malam belajar lagi. Tes. Ya. Jadi mereka itu semangatnya di dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Pagi belajar, malam belajar. Nanti mungkin hari Senin di majelis ini. Selasa ada di majelis ini. Hanya terkadang ada satu majelis baca kitab Bidayatul Hidayah. Yang hadir 3.000 orang. Gak cuma 3.000 orang ya. 3.000 orang itu datang semuanya bawa kitab. Cara ngajarnya gak ada guyonannya sama sekali. ngartikan terangkan sedikit, ngartikan terangkan sedikit. Coba ada di Jawa Tengah masih ngajari tidak enak ngantuk. Ustaz kok tidak lucu. Anda mesti dipisui sama yang ngajari katanya. Tapi di sana lihat masyarakat itu semangat datang bawa kitabnya, bawa alat tulisnya. Malah di daerah Barabai Burubahit namanya itu buka pengajian pembacaan kitab. Saya lihat sendiri videonya. Itu yang hadir 10.000 orang. Ya cuma itu, pakai baju putih-putih rapi, semuanya bawa kitabnya dan bawa alat tulisnya. Jadi memang kesana itu niat pulang mau dapat ilmu. Keadaan masyarakat yang seperti ini, mereka dikasih rezeki sama Allah. Kalau lihat di Kalimantan itu rumah-rumah itu, satu rumah, kadang mobilnya yang parkir ada 3 mobil. Ada lagi 2 mobil, ada lagi yang 4, bahkan 5 mobil. Itu keluarga A, bapak, istri, anak, 3 itu punya mobil semuanya kadang-kadang. Di sini juga kadang-kadang ada mobil angkot tapi yang parkir. Satu rumah ada 3 mobil ya mobil angkot semuanya berarti. Jadi rezekinya dikasih lancar sama Allah. Dan paham-paham yang nyeleneh gak bisa masuk ke situ. Bungsu bid'ah, sirik-sirik gak bisa masuk ke situ. Kenapa? Orang-orang yang ada di pasar itu bisa jawab. Gak usah ustad-ustadnya. Orang yang di pasar tahu kalau ini aliran yang gak benar. Makanya itu semua harus kita timbulkan di dalam hati kita. Dan nanti kita tularkan kepada masyarakat lingkungan kita. Yuk kita jadi orang yang cinta kepada ilmu. Kalau sudah cinta kepada ilmu, insya Allah amal digampangkan sama Allah. Rezeki digampangkan sama Allah. Kesulitan kita, hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup ini. Ini seakan-akan saya nambahin di sini kayak tetes, satu tetes yang nambahin air laut. Ya cukup segini aja dari saya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad ini jago berpuisi. Wow, masya Allah, jago puisi. Kebetulan sama saya bidangnya sama. Jadi beliau kalau sama saya diterus-teruskan hanya tetes itu tak tanggap-tanggapi. Nanti majelis itu cuma puji-pujian doang. Ini sama-sama pakar di bidang itu ya, Bib. Ya, walaupun tidak ada yang ngomong pakar, kita pakarkan diri kita sendiri. Daripada yang nanti ada yang memakarkan, kan kita pakarkan diri kita sendiri. Nah, ya, sedikit gambaran. Itulah kenapa insya Allah mulai hari ini Kamis sambil nunggu tukangnya datang, nanti belakang ini mulai dibongkar. Rodoh ya, insya Allah. Tujuan saya membuat majlis ilmu dan zikir ar-Raudhah adalah seperti yang digambarkan Habib Muhammad tadi. Jadi Raudhah ke depan itu, ini pagi ini kan sekarang ini baru segini nih, ini pagi ini ya. Nanti insya Allah target saya minimal itu ada 200 orang tiap pagi. Minimal, yang pagi. Jadi semua nanti pegang ini kertas ini, dan insya Allah akan saya sediakan meja-meja kecil gini semua. Ya meja kecil untuk, jadi mau gak mau nanti walaupun cuman apa namanya, gaya-gayanya gitu ya, yang datang mesti gue pulpen kertas, jalan yang meja ini. Gaya, utak-utak, walaupun yang diutak cuman orek-orek, nanti kan gayanya udah oke. Gaya dulu. Nantinya seperti itu. Ya nantinya seperti itu. Caranya gimana? Ya caranya saya belinya pelan-pelan. Beli 10 dulu kan. Dengan menabung gitu, lama-lama nanti punya 100 meja, lama-lama punya 1000 meja. Kemudian yang Jumat malam Sabtu, nanti akan bentuknya seperti itu. Ya, Jumat malam Sabtu, betul-betul, ibu-ibu tua gitu ya. Nanti kita kasih meja, kan yang dikedepankan bukan apa-apa, coba lihat plakatnya. Majlis ilmu dan zikir. Jadi ilmunya di depan, majlis ilmu. Zikirnya ada, makanya kita ada sholawat, ada wirid tauhid, itu untuk zikir. Tapi dikedepankan ilmu. Makanya Raudhah buka di kampus gitu kan, taklim. Karena kita mau kedepankan ilmu. Nah, nantinya juga acara yang 2 bulanan sekali itu, nantinya yang di Masjid Agung, ya seperti itu. Makanya selalu Raudhah dirinya buat bedah buku. Di dunia belum ada, bedah buku dihadiri 10.000 orang itu udah ada. Karena kalau buat rekor muri udah masuk dari dulu nih. Raudhah nih masuk dari dulu. Bedah buku 10.000 orang. Orang-orang yang bestseller itu ya. Yang entrepreneur dan apa nih? Entrepreneur namanya apa ya? Kalau kita baca di bukunya, dia buat seminar dihadiri 3.000 orang. Seminar 1.000 orang. Itu udah merasa luar biasa. Alhamdulillah kita 10.000, 12.000 biasa-biasa aja. Alhamdulillah. Tidak merasa apa namanya luar biasa. Padahal itu orang kumpul bukan karena apa-apa. Yang kita bawa, kita kemas itu kan bedah buku. Orang mulai suka di situ. Nanti ke depannya begitu. Begitu rencananya. Semoga kita jadi yang pertama di Solo nanti. Ya, pertama di Solo dan bisa nular kemana mana. Bukan kecil, kalau kecil banyak di Solo. Kecil banyak. Kecil dari jumlah, bukan majelis ya. Majelis itu tidak diukur dari banyak yang hadir atau sedikit yang hadir. Kadang majelis cuma 2 orang, tapi di langit yang datang nggak bisa dihitung. Kadang majelis itu yang datang 10.000, 20.000 orang, tapi langitnya kosong. Siapa yang datang? Ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi kita jangan semangatnya terus, ya wes, loro wae, yang penting malaikatnya. Oke, jangan. Semangatnya ratusan ribu, malaikatnya miliaran, kan begitu. Semangatnya yang langit besar, yang di bumi juga besar. Semoga dimanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.